kau lupakan saya, eh. Selama ini kau di mana, eh. Saya ingin mau ketemu, eh. Kapankah kau bisa datang dan meluangkan kopu aku? Walaupun sebentar saja, setidaknya tahun dua bisa bertemu. Kan percuma bila mencintai tanpa raga, rindu menguras tenaga, sumpah sayang sesulela. Ku tak rasa kasihan kasih sayang, tiap malam tak sendirian. Sabu tu kopu pelukan, tuk hapuskan kesedihan. Sulain kabah dong kacaukan saya dengan kopu waktu. Hari demi hari saya menunggu demi satu kata rindu. Saya masih bersendu mengeluh dan pilu untuk dapat bertemu. Kau sibuk dimu.